Hitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakah ada jalan cerita kisah yang panjang menghitung hari. Padamkan saja kobar asmaramu, cinta putih itu akan ada yang aku minta, tulus hatimu, bukan puitis. Pergi saja cintamu, pergi, bilang saja.